Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa yang telah kita yakini dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya nyatakan kepada kita, bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang kita akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalan-amalan kita. Khana fillah habidakumullahu ta'ala. Yang demikian ini menunjukkan bahwasannya kita di dunia misi kita yang paling utama adalah dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia itu adalah darul amal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza. Dan di mana berkaitan dengan permasalahan ibadah, bermacam-macam. Dan ibadah itu bukan pula hanya terbatas kita melakukan amalan-amalan dengan senang hati, dalam kondisi aman. Qana fillah habidakum Allahu ta'ala. Dan di antara ibadah, dari ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya, adalah ketaatan kita kepada penguasa, yang ketaatan itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Bukan karena kita memiliki keinginan dengan ketaatan itu akan harta, akan tahta, akan marga, ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Dan terkait dengan permasalahan sikap, yakni terhadap penguasa, yakni tentunya kalau kita itu diberi pilihan, apakah kita akan memilih penguasa? Tentunya kita akan memilih penguasa yang muslim, yang adil, yang memiliki sikap rahmah, yakni terhadap rakyatnya, yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negaranya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya dan dengan keadilan dan hikmahnya yang sempurna menguji sebagian hamba-hambanya dalam bentuk, dalam wujud diberikan penguasa yang terkadang perbuatannya, amalnya, sikapnya, kebijakannya tidak disukai oleh rakyatnya. dalam tanda kutip, panafillah habidakumullahu ta'ala adalah penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Panafillah habidakumullahu ta'ala. Dan seringnya kita tidak memperhatikan apa penyebab munculnya penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Melihat apa yang terjadi, melihat akibatnya, lupa terhadap sebabnya. Semestinya kita introspeksi diri, apa yang menyebabkan perkara-perkara ini terjadi. Dengan bimbingan syariah, dengan kacamata kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala fahmi salafil ummah. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan. Dengan sebab apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan-perbuatan umat manusia. Perbuatan taatlah? Bukan. Perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, itulah yang perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan yang mulia, agar mereka hamba-hambanya mencicipi, merasakan sedikit akibat jelek daripada perbuatan-perbuatan maksiat mereka, perbuatan-perbuatan kezaliman dan kedurhakan mereka. Mudah-mudahan setelah mereka itu merasakan akibat jelek dari perbuatan yang mereka lakukan, mereka mau kembali kepada Allah, mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala umum, dan masuk dalam perkara ini berbagai macam perkara-perkara yang terjadi, termasuk adalah kekacauan, kehancuran, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sebagian dari para penguasa. Maka ketahuilah itu semuanya karena dosa-dosa kita, dosa-dosa rakyatnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dari Amr ibn Yazid, annahu qala sami'tul Hasan ayyama Yazid ibn Malha yaqulu wa atahu rahtun fa'amarahum an yalzamu buyutahu wa yughliqu alaihim abwabahum. Dari Amr bin Yazid, bahwasanya beliau menyatakan, aku mendengar Hasan, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di hari-hari penguasa yang zalim Yazid bin Malhab, lalu datanglah yani kepada beliau, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beberapa orang yang ingin mengadukan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. maka justru Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Mengunci pintu-pintu rumah-rumah mereka. Tidak keluar. Yani bersekutu. Bersama melakukan aliansi, yakni terhadap upaya pemberontakan ataupun kudeta terhadap penguasa. Summa qal, kemudian Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, wallahi law anna nasa idza btulu min kibali sultanihim sabaru ma lafithu an yarfa Allahu azza wa jalla dhalika anhum. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau saja umat manusia itu tatkala mereka itu diuji dari arah penguasa mereka, penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang, penguasa yang tidak adil, kalau saja mereka itu diuji dengan penguasa yang seperti itu, lalu mereka itu sabar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hal itu dari mereka. Wadhalika annahum yabza'una ila sayyid, fayukaluna ilaih. Justru yang dilakukan oleh mereka tidak sabar, lalu mereka itu mencabut pedang-pedang mereka. Maka dibiarkanlah mereka untuk menghadapi penguasa itu. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wallahi ma ja'u bi yaumin khairun qat. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, mereka itu tidak datang yakni membawa kebaikan sama sekali. Summa tala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membacakan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat daripada Rabbmu yang husna atas bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan, pembelaan kepada mereka. Dengan sebab apa? Kesabaran mereka menghadapi penguasa yang zalim, Fir'aun, Qarun, Haman, dan bala tentaranya. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh, dan justru kami porak-porandakan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Ketahuilah ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, pertolongan ini Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, turunkan kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka. Dan dari ayat ini pula menunjukkan bahwasannya yang menghadapi penguasa yang zalim itu bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saja, bahkan yakni sebagian daripada umatnya, para nabi dan para rasul sebelumnya, menghadapi penguasa yang zalim, diantaranya adalah Ibrahim dan kaumnya alaihi salatu wassalam. Wa nafillah hafidhakum Allahu ta'ala. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, I'lam afakallah anna jawral muluki nikmatun min nikamillahi ta'ala wa nikamullahi la tulaqa bisuyuf. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkanmu bahwasanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa itu merupakan hukuman dari hukuman-hukuman Allah, merupakan siksaan daripada siksaan-siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau merupakan salah satu balasan dari balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan di mana hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh dihadapi dengan senjata. Wa innama tuttaqa wa tustadfa biddu'ai wa taubati wal inabati wal iqla'i anidzunub. Dan hanya saja ditepis, ditolak. Yani hal ini semuanya dengan doa, dengan taubat, dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan menanggalkan berbagai macam perbuatan dosa. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Inna nikamallahi mataluqiyat bisayf kanat hiya aqta. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba, kemudian dibangkitkan penguasa yang tidak sayang kepada rakyatnya, tatkala dihadapi dengan senjata, maka senjata yang dimiliki oleh yakni penguasa itu lebih tajam. Walakad haddatsani Malik bin Dinar anna al-Hajjaj kana yaqul i'lamu annakum kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu fi sultanikum uqubatan. Dan sungguh-sungguh telah menyampaikan kepadaku, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Malik bin Dinar, bahwasanya seorang panglima perang, penguasa yang zalim Al-Hajjaj bin Yusuf, dia menyatakan, ketahuilah oleh kalian bahwasanya tatkala kalian itu mengada-adakan satu perbuatan dosa yang baru, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbarui pada raja kalian sebagai hukuman. Ini Hajjaj bin Yusuf ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, seorang penguasa yang zalim, sadar. Dan memberikan nasihat bahwasanya tatkala menghadapi penguasa tidak dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, justru yang timbul adalah malapetaka, kehancuran, kerusakan, kezaliman yang lebih besar daripada sebelumnya. Walaqad hudditsu anna qailan qala lil hajjaj innaka taf'alu bi ummati muhammadin aw bi ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaita wa kait. Dan sungguh kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, telah diceritakan kepadaku bahwasanya seseorang menegur kepada Hajjaj bin Yusuf, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, yang zalim terhadap umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan demikian dan demikian. Apa kata Hajjaj? Faqala ajal. Tentu. Innama ana niqmatun ala ahli al-Iraq. Lamma ahdathu fi dinihim ma ahdathu. Hanya saja aku adalah balasan hukuman terhadap penduduk Irak. Tatkala mereka itu mengada-adakan satu perbuatan dosa yang baru. Wataraku min syara'i nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ma taraku. Dan tatkala mereka itu meninggalkan sebagian syariat Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka tinggalkan? Maka di sini menunjukkan ikhwana fillah hafidhakumullah bahwasanya berbagai macam perkara yang terjadi dari arah penguasa kembalinya kepada rakyatnya. Upaya untuk memperbaiki mereka, para penguasa adalah rakyat banyak taubat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan kepada kita terhadap sebuah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulnya, tariqah Rasulnya, hendaknya mereka itu khawatir akan menimpa kepada mereka itu fitnah, atau akan menimpa kepada mereka itu azab yang pedih. Maka di sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala meyakinkan kepada kita tidak ada jalan untuk kita itu memperbaiki penguasa kecuali kembali kepada Allah azza wa jalla. Bukan kembali kepada akal kita. Bukan kembali kepada perasaan kita. Bukan kembali kepada semangat kita. Bukan kembali kepada harta kita. Akan tetapi hanya satu saja tempat kita kembali, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila sami'a Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala rajulan yadu'u ala al-hajjaj. Dan diceritakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mendengar seseorang sedang mendoakan kejelekan terhadap Hajjaj. Barangkali taib kalau memberontak salah, dengan senjata salah, dengan demo salah, biar sembunyi-sembunyi. Ia ini menghadapi penguasa yang zalim, mendoakan kejelekan supaya segera dimatikan. Taib. Wa nafillah hafidhakumullah. Mungkin seakan-akan inilah yakni perkara yang bagus. Inilah perkara yang tepat. Maka di sini ceritakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mendengar seseorang sedang mendoakan kejelekan kepada Hajjaj bin Yusuf. Faqala, la taf'al rahimakallah innakum min anfusikum utitum. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menasihati, jangan engkau melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya hal itu menimpa kepadamu dari dirimu sendiri. Karena akibat daripada perbuatan-perbuatan dosamu. Innama nakhafu in uzilal hajjaj au mata antaliyakum al-qiradatu wal khanazir. Dan hanya saja kita khawatir kalau saja mungkin dengan doamu Hajjaj ini lengser, Hajjaj ini mati, justru yang akan menjadi penguasa atas kalian yang lebih jelek daripada itu. Apa itu? Kera-kera dan babi-babi. Subhanallah. Fana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana salaf, terutama adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, komitmennya menghadapi berbagai macam perkara, khususnya apa yang terjadi pada penguasa, komitmen dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqad balaghani anna rajulan kataba ila ba'di salihin. Adalah Hasan al-Basri rahimahullah, dan sungguh telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya ada seseorang yang menulis surat yang ditujukan kepada sebagian orang-orang yang saleh, yashku ilaihi jawral ummal, di mana orang tersebut di dalam suratnya mengadukan kepada orang-orang yang saleh tentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa, para aparat. Fakata bayilai, maka orang saleh tersebut menjawab surat itu, ya akhi wasalani kitabuk tazkur ma antum fihi min jawril ummal. Wahai saudaraku, telah sampai kepadaku tulisanmu, suratmu, yang engkau menyebutkan di dalam surat itu keadaan-keadaan yang terkait dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Wa innahu laysa yang bagi liman amila bil ma'siyati ayyung kiral uqubah. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dia mengingkari hukuman. Saya ulangi, ikhwana fillah hafidhakumullah. Wa innahu laysa yang baghi liman amila bil ma'siyati ayyunkiral uqubah. Tidak selayaknya, sepantasnya bagi orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dia mengingkari hukuman akibatnya. Tidak mau berhenti dari perbuatan dosanya, tapi tidak mau disiksa. Aneh. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau kamu itu tidak mau dibalas, maka jangan kamu melakukan perbuatan yang dengannya kamu itu berhak mendapatkan balasan. Wana billah hafidhakumullahu ta'ala. Wa ma adhunnu alladhi antum fihi illa min syu'mil dhunub wassalam. Dan tidaklah aku meyakini keadaan yang kamu sekarang ini berada padanya kecuali karena akibat-akibat jelek dari perbuatan dosa-dosamu wassalam. Wana billah hafidhakumullahu ta'ala. Ini pun yakni meyakinkan ataupun menegaskan apa yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita itu mendapati kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Selanjutnya kata Syekh yani Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, fahadha mawqifu ahli sunnati wal jama'ah min jawri sultani yuqabilunahu bis sabri wal ihtisab. Maka ini adalah sikap ahli sunnati wal jama'ah terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Mereka mensikapi penguasa yang zalim dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Barangkali ini akan menjadi penyebab ditinggikannya kedudukan kita di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain sebagainya. Wa ya'zuna hulula dhalika al-jawri bihim ila maqtarafathu aydihim min khataya wa sayyi'a. Dan mereka menyandarkan, yakni upaya untuk melepaskan, menghilangkan, mengangkat kesewenang-wenangan mereka ini dengan cara mengakui, menyadari bahwasannya ini semuanya terjadi karena perbuatan-perbuatan saya, perbuatan-perbuatan kita dari berbagai macam dosa dan kedurhakaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana apa yang Allah jalla wa ala firmankan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan musibah apa saja yang menimpa kepada kalian, maka musibah-musibah itu terjadi dengan sebab perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan kalian, kedurhakan kalian. Wa ya'fu an katsir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memaafkan, mengampuni. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah supaya mereka itu merasakan sebagian kecil akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dosa-dosa mereka, bukan kesemuanya, bukan keseluruhannya, tapi sebagian kecil saja. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Fayahrauna ila taubati wal istighfar. Wa yas'aluna Allah jalla wa ala an yaksifa ma bihim min dur. Maka mereka pun bersegera untuk taubat dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap berbagai macam mara bahaya, musibah yang menimpa kepada mereka. Kembali kepada Allah azza wa jalla. Wala yuqdimuna ala syai'in mimma naha'anhu syar'ul mutahhar fi hadhihi al-hal min hamli silah au itharati fitnah au nas'iyatin min ta'ah. Bukan yang mereka lakukan justru melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang demikian ini, bukan kemudian mengangkat senjata, bukan mengobarkan berita-berita untuk memprovokasi terhadap masyarakatnya. Bukan. Dan belum tentu teraba pergantinya penguasa. Dari satu penguasa kemudian penguasa yang berikutnya itu lebih baik. Yang berkuasa untuk menjadikan baik itulah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim sandarannya hanyalah Allah azza wa jalla. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزأ إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء للآثار. دمنا أمريكا أهل السنة والجماعة صدر يقين bahwasanya perkara-perkara ini mengangkat senjata, tapi memberontak terhadap penguasa, melakukan kudeta atau revolusi, hanya saja yang melakukan cara yang demikian ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap mengagungkan, memuliakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hatinya hal-hal yang demikian ini. Dari kalangan ahlul ahwa yang menyeret mereka untuk melakukan hal ini adalah pikiran-pikiran mereka, hawa nafsu mereka. Fatatakhattafuhum asyubah wa yastazilluhumus syaitan. Maka berbagai macam syubhat pun menyambar mereka, dan syaitan pun menggelincirkan mereka dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kesimpulan dari apa yang yakni kita sampaikan, tayyib, apa yang mungkin sebagian orang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik yakni kepada kita dan kepada mereka, keinginan untuk melakukan upaya revolusi atau kudeta atau reformasi ataupun yang sejenisnya, keluhan ataupun alasan mereka adalah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Taib, kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, jawabannya, kuncinya bukan kembali kepada perkara-perkara itu semuanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada syariatnya Allah Azza wa Jalla. Dan dari apa yang tadi kita nukilkan penjelasannya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, tidak ada jalan untuk kita itu mendapatkan jalan keluarnya kecuali kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakni mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini memberikan kembali semangat untuk yakni mentarbiyah dan menegakkan dakwah, dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, dakwatu nubuwah, dakwatu kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufik kepada kita, melimpahkan hidayah tu taufik kepada para penguasa kita, sehingga kita tertuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.